السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال عز وجل في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah beri kesempatan kepada kita untuk bertemu kembali, saling tanasuh fiddin, saling nasihat-menasihati di dalam agama ini, agar kita senantiasa istiqomah di atas jalan Rasulullah SAW. Dalam pertemuan yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah akhlak atau adab ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak apapun adab kepada Rasulnya yaitu sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bentuk konsekuensi dari kalimat syahadat anna Muhammad Rasulullah. Ketika dia mengucapkan kalimat syahadat anna Muhammad Rasulullah, maka wajib bagi mereka untuk memiliki adab-adab yang itu semua mengkokohkan pengikutannya kepada nabinya. Maka penting bagi kita ya fidina azakumullah untuk terus mempelajari adab dari berbagai macam akhlak dan adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ba'du salaf li ibnihi, berkata sebagian salaf kepada anaknya, ya bunayya ij'al amalaka milhan wa adabaka dakiqan, jadikanlah amal-amalmu itu sebagai garam, dan jadikanlah adab dan akhlakmu sebagai tepung. Maksudnya ketika kita beramal, walaupun amalan itu sederhana, sedikit, tapi dalam keadaan di atas adab dan dengan bimbingan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, daripada beramal dengan amalan yang banyak di sana tidak memiliki adab dan jauh dari bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sehingga betul-betul ketika dia beramal, dia hayati, dia fokus terhadap amalan tersebut dan tidak serampangan. Ini bagian dari adab yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama menyebutkan di antara kebahagiaan seseorang dijelaskan dia memiliki di antaranya adalah aqbala sa'ni. Kalau mengerjakan sesuatu itu fokus, kemudian sungguh-sungguh. Maka tak heran jika para ulama mengatakan al-ihtisad fis sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Sederhana di dalam sunnah itu lebih disukai daripada seseorang bersemangat di atas kebid'ahan atau sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini huwidina azakullah. Dijelaskan, dirangkum oleh para ulama di antara adab ataupun akhlak kepada Rasul SAW yang pertama adalah al-inqiyadu wa ta'atu lin-nabi SAW. Tunduk dan patuh serta mentaati Rasul SAW. Sehingga ketika seorang mengucapkan syahadat anna Muhammad Rasulullah, wajib bagi mereka untuk tunduk dan patuh mengikuti Rasul SAW. La ma bu'a bihaqqin illa Rasulullah SAW. Wa ghairu Rasulullah SAW ini tubi'a fima la dalila alaihi faqad itaba bil batil. Tidak ada yang patut diikuti melainkan hanya Rasul SAW. Dia cukupkan pada dirinya ketika dia menjadi seorang yang muslim untuk dia melihat bagaimana Rasul SAW untuk taatinya, tunduk kepadanya dari apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul SAW dan apa-apa yang dilarangnya. Kalau dia mengikuti orang lain, mengikuti syekh, mengikuti ustadz, atau orang-orang yang lain, maka hendaknya harus berdasarkan dalil, berdasarkan nas-nas yang ada di dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Kalau dia mengikuti orang lain tanpa dalil, maka pengikutannya batil, atau yang diikuti juga batil. Misal ketika seseorang, dia belajar sholat. Kemudian, dia hanya sekedar kil wa kol katanya. Oh katanya kalau sholat itu harus mengangkat takbir lama Allahu Akbar. Katanya, ya. Kemudian ikuti, jadikan prinsip dalam kehidupan sehari-hari. Padahal Rasulullah SAW tidak mencontohkan misalnya. Cukup menekankan niat, kemudian dia luruskan dengan telinga atau dengan bahu, atau dia setarakan dengan dada, selesai. Tapi sudah menjadi prinsip. Maka pengikutannya yang tanpa dalil tersebut, batil, tertolak, dan seluruh di dalam sendi kehidupan. Ketika kita mulai bangun, kemudian beraktivitas sampai kembali tidur lagi, hendaknya yang diikuti adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Disebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-80, qala subhanah man yuti' rasula faqad ata' Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka dia telah mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mentaati Rasul, dia telah mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ihfidina azakullah, ketika seseorang mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah dia mengucapkan syahadat ana Muhammad Rasulullah, dan dia terus di dalam ketaatan ini, maka hakikatnya dia telah mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Di dalam ayat yang lain dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat ke-31. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kul in kuntum tuhibun Allah, fattabi'uni. Kalau kamu mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, maka ikuti saya, Rasul SAW. Di dalam ayat ini ada keutamaan besar. Orang-orang yang mau mengikuti Rasul SAW, yang mau tunduk patuh kepada Rasul SAW, akan diberikan kecintaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mungkin dicintai oleh orang-orang di sekitar kita, kita senang. Dicintai istri kita, dicintai anak-anak kita, dicintai orang-orang yang memiliki pengaruh, dicintai oleh mungkin orang-orang yang memiliki kedudukan, senang kita. Ini yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan jika kamu mencintai Allah, ikuti saya Rasulullah SAW. Yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala. maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha mengampuni dan Maha penyayang. Iya. Kul atiullah wa atiur rasul. Fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakan taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya. Kalau kalian berpaling, maka sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berpaling, yang kufar. Nah, coba renungkan ayat ini, Ufidin Azzaqullah. Sering dibacakan oleh para da'i, para khatib. Tapi jarang direnungi maknanya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, hadihil ayah al-karimah. Ayat yang mulia ini. Hakimatun ala kulli man da'a mahabbatallahi wa laysa huwa ala tariqati Muhammadiyah fa innahu kadhibun. Menunjukkan bahwasannya setiap orang yang menyeru mengatakan mencintai Allah Subhanahu wa taala tapi dia dalam keadaan tidak mengikuti jalannya Rasul, jalannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu kadhibun, maka dia dusta. Ya. Banyak dari kalangan kaum muslimin yang mereka mengaku mencintai Allah, ketika mereka disuruh untuk mengikuti Rasul SAW, mereka dalam keadaan tidak mau, enggan. Ada penghalang di antara mereka. Mereka mengaku sebagai seorang ahlus sunnah, kelompoknya ahlus sunnah, tapi dalam keadaan mereka jauh dari sunnah, bahkan memerangi sunnah, dan tidak mau disuruh kepada sunnahnya Rasul SAW. Ini dikatakan oleh Ibnu Katsir, fa innahu kadzibun. Mereka adalah para pendusta, mereka para penipu. Karena apa? Mereka mengatakan cinta kepada Allah kok tidak mau taat kepada Rasul SAW. Tidak mau mengikuti Rasul SAW di dalam pola pikirnya, di dalam amalan-amalan, di dalam ucapan-ucapan dan ibadahnya, ataupun dalam muamalah maupun akhlaknya. Iya, mereka ada yang dari salah satu kelompok, dia mengaku mencintai Allah, kemudian nyepi di gua-gua supaya mendapatkan wangsit. Hah? Kalau tidak satu kelompok menjadikan mimpi-mimpi mereka sebagai panduan untuk menjalankan aktivitas peribadatannya kepada Allah, padahal dia mengatakan bahwasanya dia apa? Mencintai Allah Subhanahu wa taala. Atau sebagian mereka mengatakan mencintai Allah, tapi mereka taklid buta dengan para kiai-kiainya, ustadz-ustadznya, syekh-syekhnya, tanpa mau melihat kepada apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka Al-Imam Ibnu Abbas, gurunya para mufassirun, beliau menjelaskan bahwasanya, saya melihat kalian akan ditimpa batu, akan ditimpa hujan batu atau kebinasaan. Urahum sayahlikun. Akulu qala nabiyu sallallahu alaihi wasallam. Wa yakulun qala Abu Bakar au Umar au Utsman au Ali. Kama qala. Nih saya katakan sabda Rasul sallallahu seperti ini, di dalam masalah ini seperti ini sabda Rasul sallallahu. Kalian malah katakan perkataan Abu Bakar, perkataan Umar, perkataan Ali, dan seterusnya. Kalau di zaman sekarang, ini hujahnya dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Tapi kalian malah mengatakan perkataan kiai sampean, ya bapak-bapak kalian, nenek-nenek moyang kalian, dan seterusnya. Kata beliau, urahum sayahlikun. Aku melihat kalian akan binasa. Terus dikemanakan konsekuensi daripada syahadat kita kepada Rasulullah SAW. Yang kita bersyahadat tidak ada utusan melainkan Rasulullah SAW. Yang itu patut dan wajib bagi kita untuk tunduk dan patuh kepada Rasulullah SAW. Mengesampingkan pemahaman kita sendiri, kelompok kita, ya organisasi partai, semua harus tunduk patuh kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kalau kita jalankan seperti itu, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kalian, Allah akan mengampuni kalian. Nah, dan mudah-mudahan kita termasuk daripada yang dimaksudkan ayat ini. Menjadikan diri-diri kita ini orang-orang yang ilmiah, legowo, kalau orang Jawa bilang. Ketika kita salah kemudian dinasihati, kembali kepada petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dan rujuk kepada kebenaran. Nah, inna fidina asakumullah. Fa innahu kadhibun. Mereka itu pendusta. Dusta ucapan mereka itu. Fi da'wahu fi nafsil amr. Dia berdakwah untuk dirinya sendiri atau untuk kelompoknya dan yang lainnya. Golongannya, keluarganya, sukunya, partainya atau yang lainnya. Hatta yattabi asyar al-Muhammadi wa dini nabawi fi jami'il akwalihi wa af'alihi wa af'alihi. Sampai nanti mereka kembali, untuk kembali kepada agama Nabi SAW dan mengikuti Rasulullah SAW dari seluruh ucapan mereka, na'am perkataan mereka, perbuatan mereka, dan seluruh sendi kehidupan mereka. Kalau sudah seperti ini, berarti betul-betul dia mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ini fidina azakullah. Ini yang pertama dari akhlak dan adab seorang muslim untuk tunduk dan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ana ambilkan faedah dari perkataan Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizullah taala yang menukil perkataan Al-Imam Nuqayyim Al-Jauziyah di dalam masalah ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, "Anna ta'atallahi wa ta'ata rasuli wa tahkimallah wa rasulih huwa sababun sa'adah ajilan wa ajilan." Bahwasannya ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dan berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya itu adalah sebab kebahagiaan di dunia dan di akhirat, kata beliau. Sehingga patut untuk kita melihat pada diri-diri kita, ketika kita betul-betul mentaati Allah, bertakwa kepada Allah, mentaati Rasulullah, Allah akan turunkan kepada kita kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man amila salihan min dhakari aw unsa wa huwa mu'min, fala nuhyiyanahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal soleh dalam keadaan beriman, amal yang soleh itu pak, amal yang ikhlas dan mengikuti Rasulullah SAW, ini namanya amal yang soleh. Dalam keadaan beriman, laki-laki maupun perempuan, Allah akan turunkan kepada orang-orang seperti ini kehidupan yang baik. Dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, "Waman tadabbara al-'alam wasyurura al-waqi'ata fihi." Barang siapa yang melihat alam semesta ini serta kejelekan-kejelekan yang terjadi di dalamnya, "Alima anna kulla syarrin fil 'alam sababuhu mukhalafatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kalau kalian melihat alam di sekeliling kalian, kerusakan-kerusakan yang terjadi, bencana-bencana yang terjadi, kesedihan-kesedihan yang terjadi, kehinaan yang terjadi, keterpurukan yang terjadi, berbagai macam, yang menghalangi manusia dari kebaikan, itu disebabkan adalah karena mereka jauh dari mentaati Allah dan Rasulnya. Nah, kita tengok ke kanan, banyak yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dilanggar. Kita tengok ke kiri juga demikian, sehingga kerusakan-kerusakan terjadi. Manusia dilarang untuk berlebih-lebihan. Akan tapi manusia sifatnya rakus, dulu menjahula, zalim. Semuanya diambil, diberdayakan. Akhirnya timbul berbagai macam kerusakan. Manusia dari kalangan wanita misalnya, mereka disuruh untuk menutup aurat mereka. Dalam keadaan mereka membiarkan aurat-aurat mereka terjadi kriminal dan sebagainya, adalah ulah mereka karena tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Mereka pusing dengan hutang-hutang mereka di bank-bank riba misalnya, dan tekanan-tekanan utang lainnya. Allah perintahkan untuk mereka berjual beli, dan itu yang halal, dan tinggalkan riba, tapi mereka tetap bergelut di dalamnya. Ini sekedar contoh-contoh saja. Ya. Berapa banyak kita lihat kerusakan-kerusakan baik yang menimpa individu maupun umum, masyarakat umum, bahkan alam ini, ketika mereka menyelisih dari apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban kita untuk terus belajar ya secara kafah, secara menyeluruh dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga semakin sedikit kita menyelisih dari aturan-aturan yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu khairin, kata beliau, dan setiap kebaikan, ini kunci wahdina azzakumullah, fil alam, di seluruh alam ini, sababuhu ta'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebabnya karena mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mulai dari sekarang sampai rumah, kita harus terus melihat figur Rasulullah SAW. Ketika bangun, kita lihat Rasulullah SAW. Oh, Rasulullah SAW ketika bangun berdoa. Ketika masuk kamar mandi, Rasulullah SAW berdoa. Di dalam kamar mandi, tidak lama-lama. Kemudian apa yang dilakukan, misalnya berwudu, mengusir syaitan dari hidungnya. Ya. Kemudian bersiwak supaya malaikat-malaikat datang kepadanya ketika dia membaca Al-Quran. Terus seperti itu. Mengerjakan sholat lail, mengerjakan sholat qoblal fajr. Dia lihat terus Rasulullah SAW. Yang ada adalah kebaikan-kebaikan yang akan datang. Toh kalau ada itu ujian, ada itu musibah, percayalah, la yukhallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membani seseorang melainkan kesanggupannya. Ya. Dan jelaskan apa? Asyadun nas bala'an ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa orang yang paling berat ujiannya? Kata Rasulullah SAW, al-anbiya sumal amsal wal amsal. Para nabi kemudian yang semisal lagi, yang semisal lagi. Semakin kita mentaati Rasulullah SAW, semakin kita mencontoh Rasulullah SAW, mendekati pemahaman Rasulullah SAW, ya semakin meningkat keimanan kita, amal kita, ujian pasti ditimpakan. Nah, tapi dijelaskan, wala nabluwanakum bisyai'in minal khawfi wal ju'u wa nahsin minal amwali wal anfusi wa samarat wa basyiris sabirin. Pasti kami akan berikan kepada kalian kekurangan harta, buah-buahan, makanan, jiwa, dan seterusnya. Tapi beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Iya. Nikmat hidup di atas bimbingan Rasulullah SAW. Kalau seorang tidak mau mendapatkan kejelekan-kejelekan, ya jangan hidup. Jangan berani hidup di dunia ini, karena dijelaskan apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita hidup ini diciptakan untuk diuji. Tapi dengan mengikuti bimbingan Rasulullah SAW, dengan mentaatinya, insyaallah kita akan lulus ujian. Ya, mudah. Sampai dijelaskan dalam sebuah hadis, ajabalil amril mu'min ina amrahu kula lawlaw khair wa laysa dalika li ahadin ila mu'min in asobadu sara'u saqaru fakana khairulah wa in asobadu dhara'u sabaru fakana khairulah. Yang demikian itu tidak dijumpai melainkan bagi orang-orang yang beriman. Jadi enak hidup ini ketika seorang betul-betul mengikuti Rasulullah SAW. Ketika dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur, alhamdulillah, ala ni'mati tatimus salihat. Ketika dia bersabar, kalau lebih tinggi lagi dia bersyukur, alhamdulillah, ala kulli halin. Segala puji bagi Allah di segala keadaan. Kadang enak, kadang tidak enak. Kadang ada halangan, kadang ya tidak ada. Kadang sampai kepada kita yang kita inginkan, kadang tidak. Nikmat ya fidina asakullah. menakjubkan urusan seorang mukmin. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mukmin. Yang demikian itu tidak ada melainkan bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu khairin fil alam sababuhu ta'atun nabiy sallallahu alaihi wasallam. Setiap kebaikan di alam semesta ini adalah sebabnya karena mengikuti, mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Buktikan. Ya, sampai dijelaskan, idza tabayatum bil inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bi syar'i wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dullan la yanzi'u ankum hatta tarji'u ila dinikum. Atau kama qala Rasul sallallahu. Ketika manusia itu tidak mau mentaati Allah Subhanahu wa taala, berjual beli dengan seenaknya, dengan riba, gharar, tipu muslihat dan seterusnya, atau dia mencukupkan ia memegangi ekor-ekor baqarah, yakni sapi, ya, artinya dia mencukupkan untuk mencari dunia saja, dan dia ridha dengan itu, meninggalkan jihad, termasuk menuntut ilmu ni jihad, Pak. Wabasa ilma jihadun. Membahas ilmu itu jihad. Rasulullah SAW bersabda, man kharaja li talabil ilmi fahuwa fisabilillah hatta yarji'. Dia termasuk fisabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Ya. Dia ridha dengan perniagaannya, bisnisnya, tapi meninggalkan jihad. Rasul menyebutkan, salatullah alaikum dullan. Kalian akan berada dalam kehinaan. Banyak berbagai macam ujian, musibah dan rintangan. Tidak akan itu diangkat semua, kata Rasulullah SAW, hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kembali kalian kepada agama kalian. Yaitu mengikuti, mentaati dari bimbingan Rasul SAW. Ya. Sehingga kebahagiaan, dan setiap kita menginginkan kebahagiaan, kembalinya kepada ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun yang ada pada diri kita menjadi kebahagiaan. Nah, walaupun terkadang tadi disebutkan Allah uji kita dengan sedikit kekurangan ini dan itu, tapi bersabarlah. Allah bersama orang-orang yang bersabar dan mencintai orang-orang yang bersabar. Kadzalika as-surul al-akhirah wa alamuha wa adabuha. Demikian juga kejelekan-kejelekan di akhirat, di alam kubur kita, di alam barzah kita dan di akhirat kelak, serta azab-azabnya yang ada di dalamnya. Innama huwa min mujibat mukhalafati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagai akibat kalian telah menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Negeri akhirat, kampung akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan dunia ini dan gemerlapnya, sehingga penghalang-penghalang kebenaran itu menghalangi kita dari mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada suatu kitab yang membahas khusus tentang penghalang-penghalang untuk mengikuti kebenaran. Di antaranya adalah keduniaan, dudukan, kurangnya ilmu, jahil, adanya kecintaan kepada kerabat atau dari kalangan bapaknya atau nenek moyangnya terlalu mencintai, dan seterusnya dari penghalang-penghalang kebenaran, sehingga dia terhalangi untuk mentaati Rasul SAW, kemudian mati dalam keadaan ditunggu oleh azab karena dia menyelisihi Rasul SAW. Ini yang pertama, Pak. Yang kedua, tasdiqun Nabi SAW fima akhbar bihi min umuril ghaib fi madi au fil madi wal mustaqbal. Membenarkan dari apa yang diberitakan oleh Rasul SAW dari urusan-urusan atau perkara-perkara yang gaib, yang telah terjadi maupun yang akan terjadi. Kejadian yang gaib, yang dahulu maupun yang akan datang. Dan antum ketika membaca riwayat-riwayat dalam hadis, hadis Rasul SAW, di antara mujizat-mujizat Rasul SAW itu banyak. Tidak hanya Al-Quran saja, ya, termasuk Rasulullah SAW bisa menyembuhkan salah seorang sahabat ketika matanya keluar terkena anak panah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dalam perang yang terkenal, di antaranya perang Uhud. Ya, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan komando kepada pasukannya untuk mengikuti perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah pasukan pemanah untuk tetap standby, ya, berada di atas bukit pemanah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam turun memerangi ya kafir Quraisy. Nah, diperintahkan mereka untuk mentaati Rasulullah SAW. Iya. Pada suatu ketika, kelihatannya Rasulullah SAW dipandang oleh mereka dari pasukan pemanah ini dan pemimpinnya, ya, gaduh. Mereka ingin turun ikut untuk membantu Rasulullah SAW mengambil ghanimah-ghanimah ketika pasukan musuh telah kocar-kacir. Nah, kemudian sebagian turun, sebagian mempertahankan untuk di bukit tersebut. Dan ini sejarah nyata, kalau antum datang ke Madinah bisa dilihat di sana. Bagaimana kisahnya, bisa diceritakan di sana, mana itu bukit Rum yang gunakan untuk melempar panah-panah tersebut. Ya, mana Gunung Uhud, mana yang digunakan sebagai padang peperangan. Ya, sampai di sana ada satu kuburan besar diberikan kotak seperti itu sebagai tempatnya syuhada Uhud. Iya. Sebagian ingin mengambil ghanimah dan itu adalah termasuk daripada ujian buat mereka. Karena merasa peperangan sudah menang, kemudian ingin mengambil ghanimah membantu Rasulullah SAW. Tapi pada saat itu, iya, di antara mereka ada panglima-panglima yang cerdik. Kemudian naik ke bukit tersebut dan memerangi yang masih tinggal tadi. Akhirnya kalah yang masih tinggal tadi. Kemudian sambil menghujamkan ya, panah dan seterusnya sampai pasukan muslimin kocar kacir. Lah, di situ salah seorang sahabat yang terus mereka itu saking cintanya kepada Rasulullah SAW mempertaruhkan nyawa dan hartanya. Bahkan seluruh daripada apa yang dia miliki. Iya. Mereka gunakan tameng badannya. Apapun yang bisa melindungi untuk melindungi siapa? Rasulullah SAW. Sebagai bentuk adabnya, akhlaknya seorang muslim. Seorang sahabat kepada sahabatnya yaitu Rasulullah SAW. Nah, terus tameng. Sampai giginya Rasulullah SAW itu patah. Dua. Iya. Dan luka-luka. Demikian juga para sahabat banyak yang meninggal. Dan ada salah seorang sahabat yang terus melindungi Rasulullah SAW sampai terkena panah matanya. Kemudian panah itu menancap. Ya, mengeluh kepada Rasulullah SAW untuk diberikan pertolongan. Dicabutlah panah tersebut, matanya keluar. Matanya keluar. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala Rasul berdoa dikembalikan matanya. Nah, dalam keadaan lebih baik dari yang sebelumnya. Ini di antara berita-berita. Itulah kecintaan para sahabat kepada Rasulullah SAW. Sampai dijelaskan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahaba ilaihi min walidi walati wan nasi ajmain. Kalian tidak dikatakan beriman dengan sempurna sebelum kalian mencintai aku Rasulullah SAW. Ya, lebih kalian cintai daripada diri kalian dan orang tua kalian atau anak kalian atau manusia seluruhnya. Membelah bulan, berjalan Isra Mi'raj, ini hal-hal yang gaib semua. Bisa mengeluarkan pancaran air wudu dari sela-sela jemarinya Rasulullah SAW. Makanan yang sedikit bisa dibagi untuk sahabat yang banyak. Itu semua mukjizat Rasulullah SAW. Dan tidak mustahil bagi orang-orang yang beriman, Allah menolong orang-orang yang beriman tersebut. Allah yudafi anil ladzina amanu. Allah akan membela orang-orang yang beriman. Dan dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi seruan makhluknya, hambanya ketika mereka mau mengikuti seruan Allah, mau mentaati Allah Subhanahu wa taala. Iya. Inna fidana azakullah. Kemudian yang sedang terjadi ataupun yang akan datang, antum lihat bagaimana sabda-sabda Rasulullah SAW. Nanti semakin banyak perempuan, semakin sedikit laki-laki. Zina menyebar dibiarkan. Khamr dihalalkan. Itu semua sabda Rasulullah SAW. Yang kita wajib untuk membenarkannya. Dan termasuk dari alamat kiamat, yakni ciri-ciri kiamat. Ya, yang beliau terangkan, dan itu semuanya terjadi di zaman zaman yang mendekati kiamat tersebut. Naam. Wa qala ta'ala wa najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiku 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Demi bintang ketika terbenam, tidaklah tersesat sahabatmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pula beliau ini keliru. Wama yang tiku anil hawa, dan tidaklah apa yang beliau ucapkan adalah bukanlah hawa nafsu, akan tapi in huwa illa wahyu yuha, akan tapi yang disabdakan Rasul adalah wahyu yang diwahyukan. Ya, sehingga ketika seorang muslim dia memiliki adab yang satu ini, akan tumbuh pada dirinya keyakinan. Tidak sembarangan dari sabda-sabda Rasulullah SAW itu. Kalau diamalkan, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan konsekuensinya. Nah, misal Allah, misal Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk sholat sebelum fajar misalnya. Sholatu fajri atau enam rakaatain min al-fajri khairu min ad-dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum fajar itu lebih baik dari dunia seisinya. Jadi bukan perkara yang remeh, hanya sekedar ya, lafaz hadis begitu saja. Betul-betul nanti akan diberikan pahala lebih baik dari dunia seisinya. Ya, karena apa? Antum tahu ketika nanti seseorang itu masuk ke dalam akhirat, dia masuk ke dalam jannah. Satu harinya itu khamsina alfasanah, 50,000 tahun. Cuma satu hari, bayangkan. Ketika antum menikmati kenikmatan-kenikmatan yang disebutkan, wala ainun ra'at wala udhunun samiat wala qatra fi qalbi bashar, yang tidak pernah dirasakan manusia, dilihat manusia, didengar oleh manusia. Betapa nikmatnya jannah yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Baru sholat sunnahnya. Hah? Lebih baik dari dunia seisinya. Maksudnya apa? Ketika kita menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, memberikan pengharapan kepada kita bahwasannya apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu benar. Ya. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itu adalah benar. Tinggal kita menunggu. Tinggal kita menunggu. Wa min usulil iman, dan termasuk daripada dasar keimanan, karena al-iman itu adalah at-tasdiqu fil qalbi wa iqraru bil lisan wal arkanu bil jawarih. Namanya iman. Iman itu adalah pembenaran di dalam hati untuk diucapkan dengan lisannya dan diikuti dengan amal perbuatannya. Kata beliau, termasuk daripada pondasi iman itu adalah tasdiqu al-jazim bi kulli ma akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan dengan mantap, yakin dari apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tiqadu bi sihhati kulli ma akhbara bihi anil umami sabiqah. Kemudian meyakini dari kebenaran setiap apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari umat-umat yang terdahulu. Iya. Wa ma akhbara an umuril ghaib fil mustaqbal li'anna ma ja'a bihi wahyun minallah ta'ala. Juga membenarkan dari apa-apa yang diberitakan dari perkara-perkara yang gaib yang akan terjadi nanti, karena itu semua yang datang dari Rasulullah SAW adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa qala jalla fi 'ala tilka min amba'il ghaib nuhyiha ilaika ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuk min qabli hadha Fasbir innal akibata lil muttaqin. Allah sebutkan dalam surat Al-Hud ayat 49 menunjukkan bahwasanya apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari berita-berita itu adalah wahyu. Ini adalah di antara berita-berita yang gaib yang kami wahyukan kepada engkau dan tidak pernah engkau jumpai dari kaum-kaum sebelum engkau. Maka bersabarlah kamu, karena sungguhnya akibat yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, sehingga ketika memegang sabda-sabda Rasulullah SAW, ketika kita meyakini ayat-ayat dalam Al-Quran, diperlukan kesabaran. Tidak seperti membalik tangan. Antum misalnya ingin berdakwah, kemudian semua orang masuk ke dalam ya manhaj salaf semua, masuk ke dalam Islam semua, tidak seperti membalik tangan. Tapi ada ujian-ujiannya, yang itu sudah menjadi fitrah. Sudah menjadi sunatullah. Ketika kebenaran diseru, di sana ada ujian-ujian dari kalangan manusia dan jin yang mereka memiliki sifat setan. Naam. Tapi bersabarlah. Ketahuilah akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan supaya kita semua dan para kaum muslimin betul-betul bisa menjalankan amanah-amanah mereka, memimpin amanah-amanah mereka, sampai memimpin umat yang besar, di antaranya adalah dengan kesabaran dan meyakini ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah sebutkan, "Wa ja'alna minhum a'imah yahduna bi amrina lama sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Kami jadikan mereka itu pemimpin yang memimpin dan berikan petunjuk dengan izin kami. Lama sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ketika mereka sabar dan meyakini ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini akan bermanfaat ketika kita meyakininya dan ketika kita bersabar di atasnya. Naam, dan akan menjadi bumerang buat mereka ketika mereka tidak bersabar, apalagi tidak meyakininya, seolah-olah menjadi fitnah buat mereka. Dia katakan, saya sudah berdoa seperti ini, naam, saya sudah minta seperti ini, tapi tidak dikabul-kabulkan. Saya ingin berdoa jadi orang kaya, tapi tidak kaya-kaya setelah ngaji. Katanya seperti itu. Ya, kalau kamu mau kaya, kata Rasulullah SAW, al-gina'ul qalb. Kaya itu kaya hati. Ya, sehingga betul-betul kaya diri kita itu. Walaupun mungkin yang ada pada diri kita dari perkara dunia sangat minim, sangat kurang. Ketika seorang memiliki kekayaan hati, meniru Rasulullah SAW, dia akan menjadi hamba-hamba yang kaya. Karena berapa banyak kita lihat orang-orang yang berlimpah harta, memiliki berbagai macam keduniaan, tapi dalam keadaan mereka juga malah pengen mati. Heran ya, banyak yang bunuh diri. Karena apa? Hatinya tidak qanaah, tidak kaya, serba kurang. Iya. Inna fi dina azakullah. Naam. Kemudian yang ketiga, ittiba'un nabi sallallahu alaihi wasallam fi jami'il aqwali wal af'ali. Ngikut kepada Nabi SAW di seluruh ucapan dan perbuatan. Ini akhlak yang mulia dan termasuk konsekuensi dari syahadat anna Muhammad Rasulullah. Pokoknya Rasul bagaimana, kita ikuti. Ucapan yang baik-baik, yang mulia-mulia diikuti. Perbuatan-perbuatan ibadah yang baik-baik diikuti. Karena dengan seperti ini tadi disebutkan, kalian akan dicintai oleh Allah. Kalian akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih khusus dalam masalah ibadah. Qala subhanahu fa aqimus salata wa atuz zakata wa atiullah. Naam, wa atiur rasula la'allakum turhamun. Dalam surat Az-Zumar ayat 56 sana jelaskan, tegakkanlah salat oleh kalian. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa atiur rasula la'allakum turhamun. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kalian sholat, ketika kalian menunaikan zakat, contoh Rasulullah SAW dalam masalah ibadah, ikuti Rasulullah SAW agar kalian dirahmati. Di dalam riwayat Bukhari An Malik, di sana dijelaskan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wassalu kama raaitumuni usalli. Dan salatlah kalian sebagaimana kalian mengikuti aku salat. Artinya betul-betul mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana takbirnya? Bagaimana sedekapnya? Apa yang dibaca? Bagaimana rukuknya? Bagaimana sujudnya? Seterusnya. Meniru, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ketika kita takbir, kita bayangkan, oh Rasul mencontohkan seperti ini. Ada tiga, yang satu seperti ini, yang satu seperti ini. Boleh diikuti salah satunya. Atau ketika dia sedekap, Rasul mencontohkan seperti ini. Satu di atas telapak tangan kiri dari tangan kanannya, di pergelangnya atau di lengannya. Betul-betul dia bayangkan bagaimana sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau lakukan dengan tuma'minah, dengan khusyuk. Ya, tidak buru-buru seperti burung pelato. Karena yang itu dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai disuruh atau seorang sahabat untuk mengulang berkali-kali dari salatnya karena salatnya kayak burung pelato. Seperti itu enggak boleh. Maka harus mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam masalah sholat, dalilnya jelas. Dalam masalah ibadah-ibadah yang lain, dalilnya jelas. Ikuti Rasulullah SAW. Kata para ulama, khairun nas man qalla bidalilih. Orang yang baik itu, yang berkata-kata dengan dalilnya. Setiap berucap dengan dalilnya. Ada dasarnya. Tidak asal-asalan. Sekarang, zaman sekarang ada yang mengatakan, Pak, beragama enggak perlu dalil. Ya. Ya, yes, enggak perlu dalil sekarang. Salat kamu sekarang apa mentengkelek seperti ini, boleh enggak? Hah? Atau rukuknya kayang ke belakang. Boleh enggak? Enggak boleh. Ya berarti perlu dalil. Yang mengatakan enggak perlu dalil itu ya karena enggak punya dalil dia. Ya. Jadi setiap apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini disertai penjelasannya. Sering kita sebutkan ma baghiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar wa qad buyyana lakum. Tidak ada yang tertinggal apa-apa yang mendekatkan diri kita kepada jannah, kata Rasulullah SAW, yang menjauhkan kalian dari ya neraka telah dijelaskan, telah kami jelaskan kepada kalian sehingga tidak tertinggal. Misal dalam masalah haji juga demikian. Dalam riwayat Muslim, An Jabir bin Abdullah qala raaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yarmi ala rahilatihi yauman nahar. Rasulullah SAW melempar di atas tunggangannya yaumun nahar. Yaqulu litakhudhu manasikakum fa inni la adri la ali la akhudja ba'da hajati hadi. Ambil cara manasik haji itu seperti yang aku contohkan. Karena saya tidak tahu lagi nanti setelah ini saya bisa berhaji atau tidak. Iya. Menunjukkan supaya apa? Kita beragama, kemudian beribadah, berucap harus mengikuti Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, yang keempat, ijtinabu ma naha anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Meninggalkan dari apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensi dari mengikuti adalah meninggalkan dari apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan aujaballahu subhanahu wa ta'ala ala jami'in nas ta'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima amara bihi. Wajib dan Allah mewajibkan kepada seluruh manusia untuk mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam dari apa yang diperintahkan. Wajtinabu manahan, dan meninggalkan dari apa yang dilarangnya. wa hadharuhum min mukhalafati amri sallallahu alaihi wasallam, dan memperingatkan kepada mereka untuk tidak menyelisih perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 115. Surat An-Nisa ayat 115. Wa may yusakiki ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra as-sabilil mu'minin nuwalihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisih Rasul setelah datang dan jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan-jalan selain daripada jalannya orang-orang mukminin, kata mufassirun, mukminin di situ adalah sahabah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan-jalan yang lain selain daripada jalannya orang-orang mukminin, yaitu jalannya para sahabat, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan kemana mereka berpaling, kemudian masukkannya ke dalam neraka jahannam, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Nah, ini wahidna azakullah. Enggak, insyaallah wazih ayat ini. Ya, ayat ini jelas. Sebagian ulama menafsirkan dengan menyebutkan falama zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasikin, dalam surat As-Saff. Ketika hati seseorang itu berpaling, Allah palingkan sekalian. Ya. Awalnya ketika dia dulu masya Allah belajar agama ini sangat rajin, tidak pernah absen. Terus ada fitnah bagi dirinya, baik fitnah harta, fitnah wanita, fitnah kedudukan dan seterusnya. Kemudian dia sekali datang, ya, semakin gencar fitnah tersebut, sibuk. 6, mungkin 6 bulan sekali datang, sibuk lagi, ya, fitnah mendera mereka atau orang tersebut. Setahun datang sekali, sampai enggak pernah datang. Kemudian berkumpul dengan orang awam, mukhalathah di sana, bercampur di sana. Iya, sehingga hatinya berpaling. Dia katakan ngaji enggak ngaji ora sugih katanya. Ada sebagian yang mengatakan seperti itu, ya. Di sini di sana ya padha wae. Ya jelas beda. Ya, beda. Kita belajar seperti ini, kita temui di majlis mana? Kebanyakan yang ada sekarang majlis tawa, majlis bersedih. Pokoknya ya Ustaz, saya kalau ngaji itu yang penting sedih. Loh, semua orang pengen gembira, kamu malah pengen sedih. Bisa menangis. Dia ngaji, baca zikir-zikir, kemudian apa? Sedih, dia menangis. Sampai rumah ditanya, kamu dapat apa? Dapat sedih itu. Yang satunya, ya Ustaz, saya pengen ngaji itu yang penting ketawanya, senang, riang. Ngundang dia dai yang suka ketawa itu. Ngundang dengan ya berbagai macam rintangan-rintangan. Karena katanya harus ngantri, ya. Sekian tahun lagi ngantrinya. Ngaji dia sama dia. Yang ada malah ucapan-ucapan kotor. Yang penting bisa ketawa. Tidak mendapatkan apa-apa. Ditanya pulang, kamu dapat apa? Dapat ketawa. Yang satu dapat sedih, yang satu dapat ketawa. Coba tanya masalah-masalah tentang bagaimana kamu akhlak dan adabmu kepada Rasul. Ya, sempeng apik lah. Ini jawabannya seperti itu. Lah apik itu bagaimana? Dijabarkan. Ya, sholat yang benar bagaimana? Pernah kamu ngaji bagaimana? Ya, sholat dari awal sampai akhir. Tidak pernah ya. Pernahnya cuma yaitu sholat-sholat yang umum. Susah kita menemui kajian-kajian yang betul-betul ya merujuk kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah. Para a'imah ya ketika mereka mendapatkan ahlu sunnah di sisi timur, di sisi barat, mereka suruh untuk titip salam kepada mereka, menunjukkan ahlu sunnah itu sedikit, kajian sunnah itu sedikit. Apalagi yang betul-betul mewarisi ilmu Rasulullah SAW, sanadnya sambung kepada Rasulullah SAW, sedikit. Ya, maka dimanfaatkan wa fiddin azakullah. InsyaAllah nanti kita sambung ba'da zuhur mubasyarah insyaAllah. Yang benar dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang salah dari kami, yang dhaif dan syaitan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.